Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Pada kesempatan di sore hari ini, insyaallah taala kita kembali bersama-sama untuk mempelajari kitabullah dan juga sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setelah kita selesai dari mempelajari sedikit fawaid ilmiah dari surat Al-Fatihah, fa insyaallah kita akan melanjutkan mempelajari bersama-sama terkait dengan beberapa surat pendek dari Juz Amma. Pada sore hari ini kita akan mempelajari membaca tafsir atau sebagian kutub tafsir yang menjelaskan, membantu kita untuk memahami dua surat Al-Falaq dan juga surat An-Nas yang dikenal dengan surat Al-Mu'awwidhataini. Surat Al-Mu'awwidhataini. Yaitu surat Al-Falaq dan surat An-Nas. Surat Al-Falaq dan juga surat An-Nas yang dikenal dengan surat Al-Mu'awwidhataini. Dua surat ini, sebelum kita lebih atau masuk ke dalam tafsir dalam surat ini, lebih baiknya kita mengetahui sepintas tentang keutamaan atau fadilah dari dua surat ini. Di dalam Sunan Abu Dawud dari sahabat Uqbah ibn Amir dengan sanad yang dihasankan oleh Asy-Syaikh Nasiruddin Albani rahimallahu taala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah mengucapkan dan menegaskan kepada sahabat Uqbah ibn Amir, ya Uqbah, ta'awwad bihima fama ta'awwada muta'awwidun bimithlihima. Kata An-Nabi alaihi salatu wassalam kepada Uqbah ibn Amir, wahai Uqbah, berta'awudlah, meminta perlindungan, mohonlah perlindungan dengan perantara membaca kedua surat itu. Ini Al-Falaq wan Nas. Fama ta'awwada muta'awwid bimithliha. Tidak ada yang memohon perlindungan yang semisal dengan dua surat tersebut. Tidak ada seorang yang memohon perlindungan yang semisal dengan dua surat tersebut. Ya, ini tidak ada yang lebih agung, lebih besar. Daripada atau semisal dengan dua surat tersebut. Al-Falaq dan juga An-Nas. Qala, berkata Uqbah ibn Amir, wa sami'tuhu ya ummuna bihima fis shalah. Dan saya pun juga mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam mengimami kami dengan membaca dua surah tersebut, surah Al-Falaq dan surah An-Nas, sehingga dua surat ini pun juga dikenal dengan dua surat Al-Mu'awwidhataini. Di dalam riwayat At-Tirmidzi, inda Tirmidzi, dengan lafaz lain dari sahabat Uqbah bin Amir radhiyallahu anhu, amarani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an aqra'a bil mu'awwidhataini fi duburi kulli salatin. Bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kepadaku untuk membaca 6 al-mu'awwidhataini pada setiap di akhir salat. Di akhir salat dijelaskan para ulama kita, yakni ba'da salat. Nah, dalam riwayat ini pun juga, atau dalam riwayat ini, bahwa penamaan al-mu'awwidhataini itu datangnya dari Nabi Yunus sallallahu alaihi wasallam, surat al-mu'awwidhataini, sehingga atau penamaan ini sudah masyhur di kalangan para sahabat. Karena Uqbah ibn Amir mengatakan, saya diperintah oleh Rasulullah untuk membaca al-mu'awwidhataini. Sehingga penamaan al-falaq wan-nas, sudah sejak di zaman para sahabat. Dua surat ini pun juga disunnahkan sebagai doa atau wirid yang dibaca sebelum kita tidur. Dalam riwayat Al-Imam Al-Bukhari fi sahihihi, kana sallallahu alaihi wa alihi wasallam idza awa ila firashihi kulla lailatin jama'a kaffaihi thumma nafatha fihima faqara'a fihima qul huwallahu ahad qul a'udhu birabbil falaq qul a'udhu birabbin nas thumma yamsahu bihima mastata'a min jasadihi yabda' bihima 'ala ra'sihi wa wajhihi wa ma aqbal min jasadihi yaf'alu dhalika 3 marrat. Dahulu Nabi sallallahu alaihi wasallam, jika beliau hendak tidur, hendak berbaring di ranjangnya, pada setiap malam beliau mengangkat kedua telapak tangannya atau membuka kedua telapak tangannya, kemudian meniupkan pada kedua telapak tangan tersebut sambil membaca surat Al-Ikhlas, surat Al-Falaq, dan surat An-Nas. Kemudian kedua telapak tangan beliau usapkan yang terjangkau dari badan beliau alaihi salatu wassalam, dimulai dari kepala, wajah, dan berikutnya dari badan beliau alaihi salatu wassalam. Berlakukan sampai 3 kali. Demikian pula surat ini, atau dua surat ini dibaca di waktu al-masa was-sabah, zikir pagi dan juga zikir di sore hari. Naam. Dan meriwayat al-Imam At-Tirmidzi rahimahullah, Nabiuna sallallahu alaihi wasallam berkata kepada sahabat Abdullah ibn Khubayb, "Qul, ucapkan qul huwallahu ahad wal muawwidhataini." Dan dua surat al-muawwidhataini, al-Falaq wan Nas, hina tumsi wa tusbih thalatha marat. Ketika di waktu sore dan di waktu pagi. Sebanyak 3 kali, thalatha marat takfika min kulli syai. Nah, demikian beberapa riwayat yang menyebutkan keutamaan 2 surat al-mu'awwidhataini, al-falaq, an-nas. Berikutnya kita membaca penjelasan dari para ulama, para mufassirin, di antaranya Al-Utsaimin atau As-Sa'di. 6. Yang termudah bagi kita untuk memahami 6 dan mengambil faedah-faedah ilmiah, baik faedah aqidiyah, faedah khuluqiyah atau manhajiyah. 6. Baik terkait dengan akidah, manhaj ataupun khuluqiyah, adabiyah. Naam. Setelah membaca basmalah, bismillahirrahmanirrahim, qala qul a'udzu birabbil falaq. Qul a'udzu birabbil falaq. Kalimat qul, ikhwana fillah, barakallahu fikum jami'an, ini adalah fi'il al-amr. Fi'lul amr. Fi'il al-amr. Walaupun di sini al-mukhatab adalah Nabiuna alaihi salatu wassalam, namun segala sesuatu yang diperintahkan untuk nabinya, al-aslu adalah berlaku pula untuk umatnya. Selama itu bukan khususiyah lin nabi alaihi salatu wassalam. Al-asal, setiap perintah untuk Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam adalah perintah untuk umatnya. Hadza huwal asl. Kecuali bila ada dalil yang menegaskan bahwa itu adalah khususiyah, perintah yang bersifat khusus untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah. Sehingga ini mencakup untuk seluruh umat, baik itu muslimin termasuk muslimat. Dari kata kerja qala yaqulu qul. Katakanlah wahai Muhammad, yani katakanlah wahai nabiyuna Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. A'udhu. Kalimat a'udhu, yakni fi'il mudhari'. Aku berlindung, aku berta'awud. Naam. Birabbil falak. Aku berlindung, meminta perlindungan. Birabbil falak. Kepada Rabb al-falak. Aku mohon perlindungan kepada Rabbil Falak, yakni Allah sebagai Rabb Al-Falak. Apa itu makna Al-Falak? Dijelaskan makna Al-Falak oleh para ahli tafsir. 6. Di antaranya adalah Al-Allamah Al-Utsaimin dalam tafsirnya, Al-Falak ay al-isbah, waktu subuh. Atau al-falak juga mengandung makna yang lebih umum sifatnya, tidak hanya waktu subuh. Al-falaq itu bermakna yang membelah. Sehingga makna falak adalah segala yang Allah belah, yang Allah buka. Begitu Allah membuka waktu subuh, menyingsingkan waktu subuh, ataupun wan nawa wal al-habbi. Sebagaimana Allah mengatakan innallaha falikul habbi wan nawa, Allah yang membelah kemudian yang menumbuhkan menjadi tumbuh. Al-hab, benih, seperti benih padi, kemudian dan semisalnya jagung, ataupun wan-nawa, biji-bijian. Jika ditanam dalam tanah, dia akan terbelah sehingga tumbuh. An-nawa, semisal biji kurma. Dalam ayat yang lainnya Allah mengatakan falikul isbah, yang menyingsingkan waktu subuh. Sehingga di para mufassirin ada yang memaknai Rabbil Falak, yakni Rabbul Falak, penguasa subuh, atau yang lebih umum daripada itu Rabb al-Isbah ialah Allah yang Rabb yang membuka menyingsingkan waktu subuh dan juga an-nawa wal habbi yang menumbuhkan dan membelah benih butir biji-bijian sehingga tumbuh. Menjadi tumbuh. Ialah Allah subhanahu wa ta'ala. Dari ayat ini mengingatkan tentang keagungan Rabbul Alamin. Siapa yang menyingsingkan waktu subuh? Allah. Dan siapa pula dari benih biji-bijian itu tumbuh, terbelah, ditanam, kemudian terbelah, hidup, dia tumbuh. Siapa yang mengatur semuanya? Siapa yang membelah dan menumbuhkan semuanya itu? Allahu Rabbul Alamin. Anda berta'awudlah dengan Rabb yang maha kuasa, dengan Rabb yang maha sempurna sifat-sifatnya. Dialah Rabbul Falak. Mengingatkan tentang lemahnya kita dan maha sempurnanya Rabbul Alamin, Rabbul Falak tersebut. Ini Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian ayat yang kedua Allah mengatakan min syarri ma khalaq. Min, dari. Berta'awud dari apa? Berlindung dari apa? 6. Kita diminta berlindung kepada Allah dari gangguan apa? Min syarri ma khalaq. Dari kejelekan. 6. Kejelekan yang Allah ciptakan. 6. Yani kejelekan dari seluruh makhluk yang Allah ciptakan. Di antaranya adalah dari kejelekan an-nafs. Karena an-nafs la ammaratun bisu, innan nafsa la ammara bisu. Sehingga awal pertama kali kita membaca qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq, yang terbetik dalam benak kita adalah min syarri anfusina. Dari kejelekan, dari bahaya, 6, jiwa-jiwa kita. Dari hakat, rasa dengki, al-bughd, wal-adawah, kedengkian, permusuhan, kebencian, at-takabbur, dari amrad an-nufus al-qulub, dari penyakit-penyakit jiwa, riya, penyakit takabur, sombong, penyakit haqad, hasad, wal bughd, benci, wal adawa, al-udwan, penyakit-penyakit yang berbahaya. Oleh karena itu, Nabiuna alaihi salatu wassalam dalam khutbah al-hajah, beliau ingatkan dalam momentum yang sangat besar, dan awal khutbahnya beliau tekankan, na'udhu billahi min syururi anfusina, kami meminta perlindungan dari Allah Jalla wa'ala dari kejelekan dan kejelekan jiwa-jiwa kami. Idza kana ar-rasul wa imamul mursalin wa khatamul anbiya ahsanu al-khalaq, sebaik-baik ciptaan, sebaik-baik manusia adalah ar-rasul alaihi salatu wassalam, masih berta'awud meminta perlindungan dari bahaya, dari kejelekan jiwa. Kaifa bina ya ikhwan, bagaimana kita? Naam, kejelekan jiwa yang menjadikan buta hatinya, yang tidak bisa membedakan lagi bainal haq wal batil, ini bahaya jeleknya jiwa, yang tidak bisa merasakan indahnya al-haq dan pahitnya kebatilan, yang tidak bisa merasakan indahnya al-ukhuwah dan jeleknya tafarruq, jeleknya hati tersebut menyebabkan jauhnya dari ilmu, menjadikan dia bodoh. Dulunya alim, sekarang bodoh. Na'udzubillah. Dengan jeleknya jiwa ini, tidak menghormati orang-orang yang pantas untuk dihormati, dimuliakan, para ulama. Dulu menjadikan prinsip dalam agamanya al-ihtiram war-ruju' ilaihim, kembali dan menghormati kepada para ulama. Karena faktor jeleknya an-nafs, terbalik timbangannya, tidak lagi hormat kepada para ulama, tidak lagi mau rujuk kepada para ulama, enggan dan abai. Kenapa? Min syarri nafs. Tidak menghormati saudaranya, tidak menghargai, meremehkan, merendahkan ikhwan. Qala Abdullah ibn al-Mubarak, man istakhaffa bil ulama dhahabat akhiratuhu, wa man istakhaffa bil ikhwan dhahabat muru'atuhu. Barang siapa yang merendahkan, tidak menghormati, mengabaikan wasiat-wasiatnya para ulama, padahal wasiat itu dibutuhkan oleh mereka, bahkan wasiat itu adalah dari hasil 6 tanggapan dan respon. Sebagai tanggapan dan respon dari permintaan mereka. Soal-soal atau data-data yang mereka ajukan. Bukan wasiat umum. Bahkan wasaya khasah. Sebagai tajawab respon dari data-data yang mereka kirimkan. Ternyata diam. Tidak bergembira dengan datangnya wasaya-wasaya para ulama. Padahal isi-isi wasaya para ulama penuh dengan kasih sayang kepada salafiyin. Maka ini, 6, dikhawatirkan di antara sebab-sebab mengabaikan wasaya ulama, tidak menghargai wasaya mereka adalah dikhawatirkan kejelekan yang ada dalam jiwa-jiwa tersebut. Ini ayat yang kedua. Selain dari kejelekan jiwa, juga mencakup seluruh kejelekan makhluk Allah. Baik itu syayatinil ins, wa syayatinil jin, dan juga kejelekan al-hawam, binatang-binatang yang menyengat, yang berbisa. Semuanya mendatangkan kejelekan, dharar bagi manusia. Baik syaitan al-ins yang membisikkan, yang menebarkan syubhat agar manusia jauh dari Allah, agar manusia jauh dari Al-Quran dan Sunnah, dan berbagai syubhat agar muslimin atau salafiyin jauh dari para ulama. Ketika datang wasai ulama, dikatakan para ulama itu tidak maksum, bisa berbuat maksiat, bisa salah dan bisa benar. Nah, aywah, benar. Hadis syubhat. Kalimatu haq urida bihal batil. Kalimatnya hak, tetapi yang dimaukan adalah kebatilan. Ditegaskan oleh Syekh Fadilatul Syekh Arrafat, Syekh Arrafat Al-Muhammad di dalam daurah Al-Muzan yang kedua. Yang kita alhamdulillah bisa sebagian, banyak dari muslimin bisa hadir di waktu itu, sebagian besar dari salafin insyaallah. Nah, jumlah besar dari salafin bisa menghadiri, alhamdulillah. Duat dari berbagai tempat juga hadir, tidak sedikit dari duat dan tidak sedikit dari salafin dari berbagai tempat menghadiri, menyimak, mendengarkan wejangan-wejangan, wasiat-wasiat, faidah-faidah di antaranya terkait syubhat ini. Nah, para ulama itu tidak mutlak untuk ditaati. Nah, betul. Jika dia berbuat maksiat, la ta'ata li maksiatil khaliq. Naam. Betul. Sahih. Tetapi kalimat ini adalah kalimat hak, lakin urida biha batil. Sehingga yang ditanyakan oleh masyayikh kita, sampaikan maksiat mana, wasiat mana yang mengandung maksiat ayuhan nas. Sebutkan dan jelaskan wasaya di bulan Rajab 1442 Hijriyah. Tiga wasaya yang mulia tersebut. Mana wasaya yang mengandung maksiat? Yang mengandung maksiat. Atau audio Syekh Al-Bukhari. Jelaskan dan sampaikan kepada umat. Mana wasiat Syekh Bukhari yang mengandung maksiat kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Kul hatu burhanakum in kuntum sadiqin. Jangan diam-diam membiarkan perpecahan. Bahkan memupuk perpecahan di mana-mana. Qala Syekh Arafat, la yafrah bitafarruq ahli sunnah illa ahlul inkhiraf wad dalal. Tidak ada yang bergembira atas perpecahan ahli sunnah kecuali orang yang memiliki penyimpangan dan kesesatan. Tidak ada yang bangga, tidak ada yang bangga dan suka dan cinta dengan perpecahan yang terjadi di kalangan ahli sunnah kecuali ahlul inkhiraf wad dalal. Ahli sunnah akan bersedih. Berbeda dengan ahlul dalal wal inkhiraf. Lalu bagaimana ketika wasaya para ulama datang kepada mereka, kepada kita semua? Kenapa membuat mereka sampai tidak bisa tidur semalaman? Apakah wasaya itu membuat mereka bahagia? Atau sebaliknya, kok tidak bisa membuat mereka tidur semalaman, semalam suntuk? Padahal wasaya dari al-alim kabir, Rabi bin Hadi al-Madkhali, hafizahullah ta'ala, al-alim kabir, Al-Jabiri rahimahullah, dan Al-Syeikh Al-Bukhari dan Syekh Al-Muhammadi hafizahumallahu ta'ala. Wasiat mana yang kira-kira membuat mereka sempit dadanya, yang beratkan mereka? Apalagi wasiat mana yang mengandung maksiat kepada Allah? La haula wala quwata illa billah. Dan juga berlindung dari kejelekan syayatin al-jin. Nah, jin yang selalu menebarkan was-was penyakit hati dalam kalbu manusia. Nah, ayat yang ketiga, Allah Subhanahu wa Ta'ala Rabbuna Jalla wa'ala mengatakan, wa min syarri ghasik idha waqab. Dan dari kejelekan ghasik. Mana ghasik di sini? Al-ghasik, ada yang menjelaskan di antara para ulama kita, al-lail. Dan kejelekan di waktu malam. Idha waqabah, telah gelap gulita. Ada yang mengatakan al-qamar. Ada yang mengatakan 6. Dan as-sahih adalah bermana umum. Baik itu al-lail dan juga al-qamar, rembulan. Sebagaimana Allah mengatakan, aqimis salata lidulukis syamsi ila ghasaqil lail. Dalam sebuah riwayat, kata Nabi alaihi salatu wassalam, bahwa Nabi SAW memperlihatkan Aisyah tentang al-qamar. Wa qala hadha huwal ghasiq. Kata Nabi, inilah huwal ghasiq. Yani apa? Al-qamar. Karena rembulan tenggelam di malam hari. Yani rembulan muncul. 6. Keberadaannya di malam hari. Malam itulah seringnya datang berbagai macam bahaya berbagai macam kejelekan dan keburukan adalah di waktu malam. Sehingga Nabi, sehingga Allah Jalla wa'ala memerintahkan kepada An-Nas, Nabi dan juga umatnya, berlindung kepada Allah dari jeleknya di waktu malam ini. Terkait hal ini insyaAllah kita akan lengkapi bi'idznillah pada pertemuan berikutnya. Penjelasan ayat yang ketiga insyaAllah ta'ala tentang wa min syarri ghasiqin idza waqab. Karena waktu sudah sore insyaAllah. Naktafi bihadal miqdar. Wassalallahu nabiyyina Muhammad. Walhamdulillah rabbil alamin. Assalamualaikum.